Situ nada yang minta Cangkerjo, kita lambaikan tangannya bareng-bareng. Beb Arga Wilis, Beb Tera Karisma. Kamu jangan pergi, Beb. Aku yuk bong Cangkerjo, Beb. Kebasan nunggu mongso dendam. Nyanyi semuanya, mau tepuk. Anggon kuleh ngenteni kowe. Semuanya di belakang bisa maju bersama-sama. Ya, yang di belakang bisa maju ke depan semuanya. Hey. Joget bergantian biar tidak berubah. Nangin kuat no aktifu menjadi kehangan nak ulumu atau parang. Orang pada dewek kan jadi wedo aktifu. Tris natural kekesitro. Aku lagi pengen mikir kerja. Oh, udah ya,